Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Membahas atau melanjutkan bahasan kita Riyadhus Shalihin, dan kita masuk ke hadis 13 sekarang di halaman 44. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluh fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. فقالوا إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. Diikuti bahasa Arabnya ya. Diikuti, lihat bukunya bu. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقبك أو أقبك قبلهما أهلا ولا مالا. فَنَاءَ بِي طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا أُقُوبَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ فَقَرِهْتُ أَنْ أُوْكِذَهُمَا وَأَنْ أَقْبِقْ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ وَالصِّبْيَاتُ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَاسْتَيْكَضَا فَشَرِبَا غَبُوكَهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا فَانْفَجَرَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهُ. قال الآخر اللهم إنه كانت لابنة عمي كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وآتيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون. Ada tiga orang, kata Nabi SAW, dari umat sebelum kalian pernah mengadakan perjalanan hingga mereka terpaksa bermalam di sebuah gua karena kemalaman. Maka mereka pun memasukinya. Lalu tiba-tiba ada satu batu besar menggelinding dari atas gunung hingga menutupi mulut gua bagi mereka. Maka mereka pun berkata, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu. Salah seorang dari mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini untuk keluar dari gua, kecuali bila kalian berdoa kepada Allah dengan dalam kurung bertawassul menyebutkan amal-amal saleh kalian. Dan tawassul artinya menjadikan perantara. Amal-amal saleh bisa dijadikan sebagai perantara. Nanti akan saya masuk ke hukum-hukumnya ya, saya baca terjemahan dulu. Salah seorang dari mereka berdoa, "Ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua. Suatu hari aku pernah pergi jauh dari rumah guna mencari dedaunan untuk makanan unta. Lantas aku tidak pulang kepada kedua orang tuaku hingga mereka tertidur. Lalu aku pun memerah susu untuk keduanya, namun aku mendapati mereka telah tidur. Maka aku enggan untuk membangunkan keduanya dan aku juga enggan untuk mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua. Maka aku berdiri sementara gelas susu ada di tanganku, menunggu kedua orang tuaku itu bangun hingga terbit fajar. Padahal anak-anak berteriak-teriak, menangis karena lapar di kedua kakiku. Kemudian kedua orang tuaku bangun, lalu meminum jatah minum susu sore hari mereka. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu demi mencari wajah-Mu, maka bebaskanlah kami dari himpitan batu raksasa ini. Maka batu itu pun bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar dari gua. Yang kedua atau yang lainnya berdoa karena mereka bertiga, Ya Allah, sesungguhnya dulu aku memiliki sepupu perempuan yang merupakan orang yang paling aku cintai. Dalam sebuah riwayat, aku mencintainya dengan cinta seperti cinta yang paling dalam dari seorang laki-laki terhadap wanita. Kalau bahasa kita mungkin tergila-gila dengan wanita ini. Maka aku menginginkan dirinya, maksudnya untuk ya, berzina dengannya. Namun dia menolakku, sampai tatkala musim peceklik menghimpitnya, dia datang kepadaku, aku pun memberinya 120 dinar dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya untukku dan dia terpaksa menyetujuinya. Hingga tatkala aku telah menguasainya, dalam satu riwayat lain tatkala aku telah duduk di antara dua kakinya, dia berkata, "Takutlah kepada Allah, janganlah kamu merobek cincin kecuali dengan haknya." Maka aku pun pergi meninggalkannya padahal dia adalah orang yang paling aku cintai dan aku pun membiarkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan itu demi mencari wajah-Mu, maka bebaskanlah kami dari apa yang sedang menimpa kami ini. Maka batu itu pun bergeser, namun mereka belum bisa keluar darinya. Orang ketiga lalu berdoa di antara mereka, "Ya Allah, aku dulu pernah mempekerjakan para buruh, punya pegawai-pegawai, dan aku telah memberikan kepada mereka semua upah mereka, kecuali satu orang yang meninggalkan haknya dan pergi tiba-tiba. Maka aku mengembangkan upahnya itu, gajinya, hingga menjadi harta yang sangat banyak. Kemudian setelah berlalu beberapa lama, dia datang lagi kepadaku dan berkata, 'Wahai hamba Allah, bayarkan kepadaku upahku.' Lalu aku berkata, 'Semua yang kamu lihat ini berasal dari upahmu. Ada unta, sapi, kambing, dan juga budak.' Maka dia berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan engkau mengejekku.' Aku berkata, 'Aku tidak mengejekmu.' Lalu dia mengambil semuanya. Dia menggiringnya dan tidak menyisakan sedikit pun. 'Ya Allah, jika aku melakukan itu semua demi mencari wajah-Mu, maka lepaskanlah kami dari apa yang menimpa kami ini.' Maka batu itu pun bergeser lagi dan mereka pun keluar meneruskan perjalanan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, seperti biasa, kita akan masuk tentunya ke bahasan-bahasan hadis ya. Tapi di situ ada footnote nomor 39. Dilihat ya. Ada tulisan kecil 39 di akhir hadis, terjemahan hadis. Lihat enggak? Baik. Lihat di bawah di footnote ada 39 juga di bawah. Sudah lihat? Baik. Dalam hadis ini kata penulis terdapat doa di saat genting dan tawassul seorang hamba dengan berdoa dengan amal saleh tidak berbeda dengannya tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah juga dengan doa orang yang saleh. Adapun tawassul dengan zat para nabi dan wali maka tidak ada dasar syariatnya. Sebaliknya ia bertentangan dengan tawassul yang disyariatkan. Baik, kita sekarang seperti biasa, ibu-ibu sekalian, kita ambil pelajaran darinya. Pelajaran yang pertama, kita masih tentunya di bab kita, bab induk kita. Ini kita masih di bab satu ya, dari Al-Solihin, adalah bab niat. Dan ini hadis terakhir di bab niat. Tentu kedepannya kita akan masuk ke bab kedua, masalah taubat. Nah, hadis ini adalah masih di bab niat, berarti kita masih menyinggung masalah niat. Masalah niat, tolong HP-nya di silent ya. Jadi, hadis ini masih bahas masalah niat. Baik, pelajaran apa yang kita ambil, ibu-ibu sekalian? Yang pertama ada hukum tawassul namanya. Ada hukum bertawassul. Tawassul itu artinya menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Dan tawassul ada dua macam. Ada tawassul mahmudah dan ada tawassul madzmumah. Sekali lagi, kita sedang mengambil pelajaran pertama dari hadis ini tentang masalah hukum tawassul. Tawassul artinya menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Ada tawassul yang pertama namanya mahmuda. Mahmuda artinya terpuji. Boleh dilakukan. Dan yang kedua tawassul madzmumah. Maksudnya tawassul yang dilarang. Tawassul mahmud, tawassul yang terpuji, itu ada tiga hal yang boleh ibu-ibu lakukan. Jadi tadi ada dua macam tawassul, yang terpuji, tawassul mahmud, dan ada tawassul yang tidak terpuji atau tercela namanya madzmum. Ya. Tawassul mahmud yang terpuji ada tiga hal. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti misalnya ibu mengatakan ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ighfirli, ampunilah aku. Ini kita bertawassul namanya. Kita sedang menjadikan nama Allah perantara antara kita dengan Allah. Masuk dalamnya semua doa, semua zikir yang pernah disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya doa-doa ruqyah, doa-doa yang digunakan untuk berobat, ya. Itu semua masuk di dalam itu tawassul namanya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapapun yang mengunjungi orang sakit kemudian dia membaca 7 kali, As'alullah al-azim, Rabbul arshil azim, ayyashfiyaka. Saya memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik singgasana yang agung agar menyembuhkanmu. Kita baca 7 kali, kata Nabi SAW, kalau ajalnya belum datang pasti disembuhkan. Misal contoh, jadi kita menggunakan semua doa-doa, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, untuk bertawassul dengan Allah. Ini yang pertama, jenis tawassul yang dibolehkan. Yang kedua, kita bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Kita bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Misal, ibu-ibu sekalian datang ke orang tuanya lalu mengatakan, ibu, ayah, doain saya. Atau kita datang kepada seseorang yang kita anggap saleh, syaratnya masih hidup ya. Misal ada seseorang ibadahnya Masya Allah bagus sekali, kita mengatakan doain saya. Seperti misalnya perilaku para sahabat pada saat mereka datang kepada baginda Nabi SAW sambil berkata, ya Rasulullah doakan saya, ya Rasulullah doakan orang tua saya, ya Rasulullah doakan anak saya. Dan Rasulullah SAW lakukan gitu kan. Berarti kita menjadikan orang saleh itu perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pernah di zaman Umar radhiyallahu anhu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah ditimpa musim peceklik. Madinah kering sekali, panas gitu kan. Akhirnya Umar bin Khattab mengajak masyarakat Madinah untuk salat istisqa, minta turun hujan. Selesai salat, Umar bin Khattab lalu berdoa kepada Allah sambil berkata, memanggil pamannya Nabi, Abbas radhiyallahu anhu, masih hidup waktu itu. Beliau berkata, Umar mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, tapi tidak boleh sama orang yang sudah mati. Umar berkata, ya Allah, sesungguhnya kami dahulu, kami menjadikan Nabi kami semasa beliau hidup sebagai perantara antara kami dengan engkau. Sekarang Nabi kami sudah mati. maka ini pamannya Abbas yang masih hidup akan kami jadikan perantara antara kami dengan engkau, maka terimalah doanya. Lalu Abbas pun mengangkat tangan ke langit, berdoa, lalu turunlah hujan. Jadi riwayat Umar bin Khattab sangat jelas sekali ya. Dulu Nabi kami waktu masih hidup, kami jadikan perantara dengan antara kami dengan engkau. Sekarang Nabi kami sudah mati. Artinya kami gak bisa lakukan lagi sama orang mati, walaupun Nabi. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi SAW. Sekarang ini pamannya Abbas yang masih hidup, kami jadikan perantara antara kami dengan engkau, terimalah doanya. Jadi kita boleh datang ke orang soleh, atau kebetulan berpapasan, atau ada teman kita, kita anggap soleh atau soleha, kita mengatakan doakan saya. Dan ini kita tahu juga sunnah dalam agama Islam, setiap kali kita bertemu dengan seorang muslim, kalau kita temukan dia sakit, kita doakan, syafakallah, kalau laki-laki, syafakillah, kalau perempuan, semoga Allah sembuhkan kamu, la ba's alaiki, semoga tidak menjadi masalah buat kamu, kalau perempuan, la ba's alaika, laki-laki, semoga tidak masalah buat kamu. Lanjutan juga hadisnya kita mengatakan, tahur, semoga jadi pembersihan dosa, ma'asyifa insya'Allah, dengan kesembuhan yang menyusul bersama pembersihan dosa itu. Jadi kita memang disunnahkan kalau kita ketemu dengan seseorang muslim atau muslim yang sedang sakit, kita doakan. Gitu ya. Kemudian juga kalau ada saudara kita pakai baju baru, kita disunnahkan untuk membaca doa untuknya, ilbis jadidan, semoga kau selalu pakai baju baru, wa ish hamidan, semoga hidupmu selalu bahagia, wa mut syahidan, dan semoga pada saat kau meninggal matinya mati syahid. Jadi kita doakan orang, gitu kan. Ini kita doakan suami, doakan istri, doakan anak, doakan orang tua, doakan teman-teman. Kita doakan mereka. Dan banyak contoh-contohnya berhubungan dengan masalah ini ya. Juga sama kita sendiri doakan diri kita. Seperti tadi ibu-ibu waktu keluar pakai baju, ada sunnah Nabi SAW membaca, Alhamdulillahilladzi kasanihi hadath thawb. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan baju ini sebagai pakaian untukku. Warazaqanihi, dan menjadikannya sebagai rezeki untukku, min ghairi haulin minni wala quwa, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Setiap kita pakai baju, kita membaca itu. Baju bekas pun sama, gitu kan. Tapi kalau baju baru beda doanya. Ada doa kita mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairahu, ya Allah aku minta kebaikan baju ini, wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan bahan-bahannya, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan jauhkan saya dari keburukannya dan keburukan bahan-bahannya. Kata ulama hadis maksudnya kalau saya pakai supaya nyaman dan orang lain juga lihat bagus, gitu. Doa. Nah, ini semua kita sampaikan, gitu kan. Jadi memang boleh kita mendoakan diri kita kebaikan, kita boleh juga mendoakan orang lain. Cuma satu hal yang mesti digarisbawahi Ibu sekalian, hindari semua laknat. Apa itu laknat? Semua kalimat buruk atau doa yang berbau buruk, ya. Seperti misal anaknya lagi lari-lari di depannya lalu dia mengatakan nakal kamu, misal. Dia harus didaui, enggak boleh. Atau ban mobilnya atau ban motornya pecah, sial. Misal. Atau orang berumah tangga lalu dia mengatakan musibah saya nikah dengan kamu. Ya. Loh ya, menyesal saya menikah sama kamu. Ini enggak boleh semuanya. Ya, kalau ini Bapak Ibu-ibu pernah lakukan, minta kepada Allah istighfar khusus untuk kalimat-kalimat itu. Di antara doa mulia kita mengatakan, ya Allah, aku beristighfar padamu dari semua kalimat doa buruk yang pernah aku ucapkan. Baik untuk diriku, untuk pasanganku, dan untuk anak-anakku. Karena kadang-kadang terjadi dari kita. Kita tidak tahu itu. Makanya harus hindari. Apalagi subhanallah ada orang yang tidak bisa kontrol lisannya. Semua doa sembarangan keluar dari mulutnya. Semua jadi doa. Makanya kata Nabi SAW, jangan kalian doakan buat diri kalian, pasangan kalian, keturunan kalian, dan harta kalian keburukan. Harus kita ucapkan yang baik semua. Di antara doa yang baik adalah, berikan hidayah, mudahkan ya Allah, berkahi ya Allah, semuanya kebaikan. Kita ucapkan kalimat itu. Juga termasuk dalam masalah doa ini, hati-hati dengan syamata. Syamata yang berarti menghina dan menjatuhkan orang lain. Hati-hati dengan ini. Seperti misal ibu baru pakai mobil baru, tiba-tiba dengan hikmah Allah di sebelah kita lewat mobil tahun 80-an. Atau mungkin tahun 90. Pasti syaitan pertama sekali membisikkan di benak kita, jelek ya mobilnya. Tua. Apa sajalah. Hindari itu. Lawan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya Allah, mudahkan supaya dia ganti mobil baru. Ya. Ucapkan yang baik. Karena ini bahaya. Ya. Sampai Umar bin Khattab pernah saya sebutkan itu ya, berkata, kalau ada seorang ibu hamil lewat di depanku, lalu aku berkata, ih perutnya besar ya, misal, maka aku khawatir Allah mengganti aku yang hamil. Bisa difaham pesannya, pesan keimanan yang kita lihat di sini. Artinya bisa saja Allah malah memindahkan masalah orangnya itu ke kita. Ih miskin sekali ya, ih kotor sekali ya, ih jorok sekali ya, ini semua gak boleh. Kita balik doanya. Ya Allah, mudah-mudahan engkau ubah mereka menjadi bersih. Ya Allah, begini, doakan kebaikan. Karena berbahaya. Sampai sebagian mereka berkata, ada satu orang salaful ummah dulu, dari tabi'in, dia bilang, saya pernah di masjid sholat, kemudian ada satu orang masuk. Orang ini sholatnya khusyuk sekali. Luar biasa sholatnya. Sujudnya, sampai orang itu dalam sujud menangis. Lalu saya bilang dalam diri saya, kayaknya riya deh orang ini. Dia bilang gitu. Saya cuma bilang di dalam hati saya, kayaknya riya orang ini. Dia bilang, semenjak itu satu bulan saya gak bisa nangis. Allah haramkan saya dari nangis. Gak bisa nangis. Padahal dia sering nangis kalau baca Quran. Hilang nangisnya itu. Gara-gara dia anggap remeh orang saja. Ini bahayanya. Nah kebanyakan, rezeki-rezeki, nikmat-nikmat Allah hilang dari kita justru karena masalah seperti ini. Tapi kita gak sadari. Karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Maka kita harus hati-hati. Selalu ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ya, dalam kondisi kita emosi pun, selalu ucapkan kebaikan. Yang paling baik kalau kata ulama, kita ucapkan setiap ada berita. Ini saya mau sampaikan berita, kalau teman-teman kita bilang seperti itu ya. Kita selalu menyambut khairan insya Allah. Khairan insya Allah, semoga Allah jadikan baik. Walaupun itu misalnya berita tentang kematian, berita khairan insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan. Itu termasuk anjuran para ulama untuk diucapkan. Jadi ini termasuk bertawassul yang boleh ya. Meminta doa kepada orang saleh yang masih hidup. Juga termasuk mendoakan diri kita sendiri. Tapi jauhi semua laknat atau doa buruk. Dan jauhi penganggap remehan terhadap orang lain. Jelas ya? Ya, karena ini pasti ibu-ibu coba jeli melihat setiap ada sesuatu yang buruk atau kekurangan depan mata kita, pasti yang setan bisikin itu penghinaan. Karena memang dia tahu itu celah supaya kitanya yang celaka. Jadi sederhana sekali dia pakai cara seperti itu. Dia tunggangi apa yang sudah menjadi sunnatullah di hadapan kita. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu. Makanya di antara doa tadi saya bilang yang bagus adalah kita minta. Kalau perlu kita minta, ya Allah, kalau seandainya ada sesuatu yang pernah hamba lakukan, ucapkan, perilaku yang salah, yang bisa menghalangi kebaikan-kebaikan yang datang darimu, gitu kan? Kebaikan berhubungan rumah tangga, kebaikan anak-anak, kebaikan apa saja, harta, maka ingatkanlah ya Allah dan ampunilah. Kadang-kadang mungkin kita tiba-tiba teringat, oh kita pernah utang sama orang nih, kayaknya itu pernah saya ambil barangnya nih, belum pernah, atau pernah saya gosipin orang ini, atau pernah saya lakukan ini, kita jadi teringat. Segera langsung selesaikan. Telepon minta maaf ya, saya pernah kayaknya ucapin begini, tolong minta maaf. Jadi kalau kita meninggal aman, gak ada musuh hari kiamat. Ya. Dan kita masing-masing individu harus muhasabah itu. Harus kita sendiri yang bermuhasabah, kita sendiri yang mengambil keputusan itu. Karena tidak bisa berubah seseorang kecuali dirinya sendiri yang memulainya. Walaupun 1000 orang menasehatin, tidak akan bisa kecuali dia sendiri yang memulainya. Ini tawassul yang kedua. Kita masuk tawassul yang ketiga yang dibolehkan. Apa yang disebutkan di dalam hadis yang baru kita baca, bertawassul dengan amal saleh. Nah, khusus untuk poin ini nanti akan kita masuk ke dalam hadisnya ya. Tulis saja tawassul dengan amal saleh. Nanti akan saya kembali ke poin ketiga ini. Itu sebenarnya inti bahasan kita. Namun sebelumnya kita pindah ke tawassul yang madzmum tadi, tawassul yang dilarang, yang tercelah. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama syaitan, ya. Doa-doa yang tidak jelas, ngarang-ngarang ya. Seperti pernah saya dapat di Irian, waktu saya pergi dakwah di sana tahun, kalau tidak salah 2003. Kemudian saya masuk ke salah satu daerah, banyak muslimin dan pengusaha, mereka Masya Allah sukses rata-rata. Waktu saya tinggal di sana sekitar 9 hari di salah satu perkampungan dan saya ceramah, ada satu pengusaha dipanggil saya, "Ustaz, tolong ke rumah saya sebentar." Baiklah, saya datang ke situ. Kemudian dia bilang, "Ini orang tua saya dulu tempel kertas ini, ada kertas ditempel di belakang pintu kamarnya dia di tokohnya itu." Tokohnya memang sulit untuk difahami ya, di satu perkampungan di Irian bisa satu bulan sekian miliar gitu omsetnya. Ya. Jadi rata-rata orang muslim sana kaya-kaya. Kenapa? Karena orang asli Irian mereka cari kayu gaharu di hutan, terus mereka barter dengan barang-barang. Kayu gaharu mahal, gitu kan? Per kilonya bisa 10 juta, bisa 15 juta, bisa 20 juta. Nah, ini dibarter sama barang. Mereka beli semua. Jadi dan orang-orang muslim yang punya toko-toko ini rata-rata mereka muslim memang yang buka toko, itu ngambil barang dari kapal-kapal yang datang dari Jawa, itu jatuh tempo. Mereka seminggu dua minggu baru bayar, kapal datang yang kedua baru bayar. Jadi mereka punya uang banyak gitu. Banyak, sampai rumahnya kayu-kayu biasa. Sampai mereka bilang, "Ustaz, ini rata-rata orang muslim di sini itu kalau punya 1 miliar tabungan semuanya punya." Gitu. Jadi orang-orang mampu gitu. Yang jelas saya dipanggil, "Ustaz, tolong lihat Ustaz. Tadi Ustaz jelaskan masalah hanya tulisan-tulisan tuannya wirid-wirid yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi nih. Dilihatkan sama saya, tulisan itu sudah butek sekali, sudah sangat tua gitu ya. Coklat tua sudah lama, mungkin bertahun-tahun ditempel. Coba Ustaz baca, saya nggak ngerti. Memang bahasa Arab. Tapi anehnya, saya pun 7 tahun sekolah di Madinah, tiap hari baca buku bahasa Arab, saya nggak bisa baca." Saya coba baca, apa ini? Gitu. Insya Allah ya, insya Allah dengan izin Allah, tanpa baris pun saya bisa baca, karena sudah belajar itu. Tapi ini kok saya nggak ngerti. Saya coba pelan-pelan lihat baik-baik sampai pakai penerangan gitu cahaya. Baru saya tangkap ternyata ini bahasa Indonesia tapi ditulis Arab. Isinya itu begini. Ini adalah nama-nama 7 orang Ashabul Kahfi. Disebutkan namanya si Fulan, si Fulan, si Fulan, si Fulan, si Fulan. Dan ini nama anjingnya. Siapa yang menempel ini di rumahnya tidak akan masuk pencuri. Usahanya akan maju dan seterusnya. Ini dari mana pernah Nabi? Nabi tidak pernah ajarkan pakai namanya 7 orang Ashabul Kahfi. Bahkan kita tidak pernah disebutkan namanya siapa. Dari mana nih orang karang-karang nih? Cuma karena kita nggak ngerti, ini tulisan Arab, oh berarti bagus nih. Nah, berarti ini tulisan Arab gitu kan. Nah ini salah. Kalau dukunnya orang Arab, dia tulis bahasa Arab. Gitu. Harus paham itu. Gitu kan? Lah iya. Jadi jangan sampai salah. Nah ternyata kertas itu ditulis dan ditempel. Maka saya bilang ini gak bisa. Ini termasuk syirik kepada Allah. Gak boleh ini wirid-wirid yang tidak pernah ada ajarannya. Cabut, dicabut. Musnahkan, dibakar. Ya. Saya juga punya pengalaman yang lain. Di rumah kakak saya sendiri waktu itu di Makassar. Pas saya lagi kuliah lanjutin S2 pada saat itu tahun 1999 sampai 2001. Setiap kali saya mau ke kampus, saya lewat rumah kakak saya ini, terus kemudian saya mampir, minum teh, duduk ngobrol, kemudian saya ke kampus gitu. Karena sekolahnya habis asar. Kadang-kadang sebelum asar, kuliahnya habis asar sampai menjelang isya. Kadang-kadang kami break hanya sholat saja. Saya satu waktu, subhanallah, setelah bertahun-tahun saya sering kunjungin kakak saya ini, maksudnya dalam 1 tahun, 2 tahun itu transisi masa kuliah itu, saya sering datang, hampir setiap minggu saya datang. Terus saya duduk di ruang tamu lagi minum teh, tidak tahu bagaimana, kenapa kok hikmah Allah di atas pintu rumah kakak saya itu ada kertas. Kertas ini rupanya sudah lama dilakban, gitu kan. Tapi mungkin karena sudah lama lakbannya terbuka. Terus saya penasaran, saya berdiri. Saya ambil, kakak saya lagi kebetulan lagi sholat waktu itu. Saya ambil terus saya buka. Saya temukan sama, subhanallah, kasusnya sama ini. Sering gambar bintang-bintang, huruf hijaiyah dibolak-balik. Gambar hewan lah, tapi tulisan Arab semua, gitu kan? Kemudian saya ambil, saya sudah tahu kalau ini adalah kertas-kertas yang tadi saya bilang wirid-wirid dan zikir yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kakak saya keluar, saya tanya, "Kak, ini dari mana?" "Nggak tahu, ini ada satu Pak Haji yang kasih." "Untuk apa?" "Ya ini katanya kalau ditaruh rumahnya akan aman, gitu kan? Tidak masuk pencuri dan seterusnya lah, gitu kan?" Padahal saya tanya, "Pernah nggak pencuri mau masuk?" "Pernah." Pernah pencuri masuk, gitu kan? Sama dengan tadi pengusaha muslim yang di Maroko itu, saya tanya, "Pernah nggak ada pegawai yang mencuri?" "Oh, sering." "Terus mana tadi manfaatnya kertas itu?" Gitu kan? Ini contoh saja ya. Jadi tawassul yang boleh tadi semua doa-doa wirid, asma'ul husna, yang ada perintahnya itu dipakai boleh. Tapi kalau yang tidak ada perintahnya jangan. Ini enggak boleh, ini malah dilarang, enggak bisa. Tadi saya bilang menggunakan nama-nama Ashabul Kahfi lah, menggunakan nama-nama malaikat lah. Malaikat saja tidak pernah dipakai namanya, gitu kan. Misal dia panggil-panggil gitu kan, atau nama syaitan yang dia tidak tahu tapi dia menggunakan itu. Makanya sebaiknya dihindari. Dan mesti seharusnya ya. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh, sama dengan poin tadi, tawassul yang boleh, kita meminta doa kepada orang hidup. Nah, di sini lawannya adalah meminta kepada orang mati. Seperti orang banyak datang ke kuburan, minta-minta pada kuburan itu, ya. Menganggap kena ini kuburan kiai, kuburan syekh, kuburan orang saleh. Gitu. Coba ibu-ibu tangkap secara rasional, kita membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi juga kita mengatakan alaihimus salatu wassalam. Para sahabat yang soleh-soleh semuanya, kita masih mengucapkan radhiyallahu anhum. Kalau perempuan radhiyallahu anhunna, gitu kan. Jadi kalau rame-rame tentunya, kalau satu orang radhiyallahu anhu, laki-laki radhiyallahu anha kalau perempuan. Kenapa kita ucapkan salawat untuk Nabi SAW? Apa itu salawat, ibu-ibu sekalian? Kita meminta agar Allah tambahkan karunia dan rahmatnya. Kan gitu. Itu namanya salawat. Nabi SAW aja kita bacain salawat. Sahabat, para nabi saya kita bacain salawat. Para sahabat kita doain ridwanullahi alaihim, gitu kan. Apalagi kalau cuma kiai kita. Apalagi kalau cuma guru kita. Apalagi kalau cuma orang tua kita. Mereka yang sudah mati dalam Islam butuh pada kita. Bukan kita yang butuh pada mereka. Jangan dibalik ini kasusnya. Seperti banyak orang minta-minta pada kuburan. Dan seringkali syaitan menghiasi perbuatan mereka. Kalau orang yang sering datang kuburan minta-minta segala, nanti akan ada syaitan datang menjelma seperti orang saleh, pakai surban, pakai baju putih, bicara sama dia apa gitu. Itu bisa terjadi, bisa syaitan lakukan itu. Dan ini semua karena dia sendiri yang menipu dirinya. Sampai ada kuburan di Indonesia yang tanahnya diambil, dijual, pergenggam sekian. Dan hampir setiap saat datang lagi mobil truk baru, isi lagi tanah baru dibeli. Satu truk harganya berapa? Satu truk paling 300-400 ribu misalnya. Atau anggap 1 juta, 1 juta setengah. Tapi satu genggamnya dijual 75 ribu, 100 ribu. Ada orang-orang yang pernah melakukan ini menceritakan kepada saya. Saya sampai beli itu, dijual sampai satu genggam tanah 75 ribu, 100 ribu. Dianggap karena sudah tersentuh dengan kuburannya orang ini, orang alim, maka jadi berkah. Dari mana ini? Tidak pernah dalam satu riwayat pun sahabat ngambil tanah kuburannya Nabi. Enggak pernah. Nabi orang paling mulia, gitu kan? Ada di antara mereka mengatakan, oh dari kuburan orang tua saya keluar. Malam Jumat, kalau kita baca wirid ini, wirid itu keluar, kemudian bertemu dengan saya. Ya, ada orang yang mengucapkan itu. Saya bicara dengan salah satu teman saya, tamatan Madinah juga, Ustaz Salim. Saya bilang sama dia, ini kebetulan saya dekat berdekatan rumah. Kemudian saya bilang, ya akhi, nanti harus nasihatin si fulan nih. Ada orang di situ memang, kuburan ayahnya ada di situ lah. Gitu. Setiap malam Jumat buat macam-macam, rebanaan di situ, pasang gorden, anggap ruhnya ayahnya sedang datang. Kata teman saya ini, sulit dinasihatin. Karena kalau saya duduk, baru mau nasihatin, dia sudah bilang, tadi malam ayah saya datang. Dia kabarkan kalau dia baik-baik saja. Loh, ini dari mana ini? Aisyah radhiyallahu anha sendiri, kuburannya Nabi di dalam rumahnya. Enggak pernah Aisyah bilang, Rasulullah kunjungi saya tadi malam. Enggak pernah. Udah, itu kuburannya Nabi, sudah mati, selesai. Itu. Dan Nabi SAW memang sudah ajarkan itu, gitu kan? Gak pernah Nabi, mertua Nabi Abu Bakar, Umar, radhiyallahu anhu yang masih hidup setelah Nabi SAW, tidak pernah datang ambil tanahnya Nabi kah, taruh air kah di situ. Jadi perilaku-perilaku yang tidak pernah ada dalam Islam ini, yang dibuat sekarang. Dan luar biasanya dibuatlah, kadang-kadang ada kuburan yang rekayasa, gak ada. Yang diistilahkan dengan makom saja, ya. Cuma simbolik. Cuma simbolik saja. Saya sampai waktu bimbing umroh yang Palestina kemarin, saya ingatkan jemaah saya, ini banyak bukan kuburan ya kalau kita kunjungin, ini tempatnya Nabi Musa, ini tempatnya Nabi. Ini bukan kuburan semua, ini makam, simbolik dibuat oleh orang-orang. Ini gak ada hubungannya di situ, menziarahi khusus gitu kan. Tapi kita tahu situs-situs yang ada atau misalnya orang, kita lewat iya. Tapi khusus di situ datang ziarah, harus kita pastikan. Dan memang mereka sendiri orang-orang Palestina mengatakan, ini makam-makam. Makam itu berarti cuma simbolik saja. Enggak ada kuburan di situ. Jadi kan simbolik. Nah ini banyak terjadi. Ada yang memang kuburan asalnya, atau ada yang memang cuma simbolik saja dan akhirnya mereka jadikan sebagai alat untuk bisa mendapatkan keuntungan. Orang-orang sekitar situ dapat keuntungan. Saya waktu tahun 89 pernah SMP di Kairo. Kemudian waktu itu saya sempat diajak mengunjungi masjidnya Imam Syafi'i rahimahullah. Saya waktu kecil, masih kecil, saya gak ngerti, masih SMP. Saya ingat saya datang sama sepupu saya, sama beberapa teman-teman orang Indonesia. Kemudian ternyata habis sholat, di sebelah masjid ada kuburan. Yang dinyatakan itu kuburannya Imam Syafi'i dan ada beberapa kuburan yang lain. Begitu kami ke sebelah, sudah ada kayak petugas di masjid mengatakan, mau saya pandu untuk baca doa-doanya, gitu kan. Dan dibayar, jasanya dibayar. Ini dari mana ini, gitu kan. Dan kemudian di situ saya lihat macam-macam, ada kertas-kertas, ada orang, macam-macam perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Di Mesir juga itu ada Masjid Husain namanya, radhiyallahu anhu. Husain cucu Nabi SAW, mulia. Kita menghormati beliau, radhiyallahu anhu. Tapi di Mesir ada satu masjid dikatakan Masjid Husain, di situ ada kayak kubah kecil, kubah emas kecil dalam masjid. Dan itu diyakini kepalanya Husain. Entah benar atau cuma simbolik makam tadi. Tapi yang syirik di situ adalah mereka tawaf. Ya, saya lihat dengan mata kepala sendiri mereka tawaf di tempat itu. Mereka keliling sambil membacakan salawat, sambil membacakan zikir-zikir. Ini enggak pernah Nabi SAW contohkan ini. Ada syuhada Badr, enggak pernah Nabi putar-putar di situ. Enggak pernah Nabi datangi kuburannya Khadijah istrinya lalu tawaf di kuburannya. Enggak. Nabi SAW suruh Nabi lakukan Senin dan Kamis mendatangi kuburan Baqi. Memberikan salam, mendoakan, sebatas itu, nggak ada lebih daripada itu. Bahkan apa yang sering kita lakukan, siram air, taruh bunga, nggak pernah ada perintah dari agama. Karena keadaan si mayit di dalam bukan karena indahnya kuburannya, ya, karena yang memperindah dia amal solehnya. Ruh hidup di alam barzah itu simboliknya kuburan itu. Walaupun tanahnya misal kayak di Saudi panas 50 derajat, tanahnya bisa pecah-pecah, tapi dalamnya orang soleh. Tetap aja taman dari taman surga. Biar pakai marmer mewah segala, kalau orangnya fasik atau orang kafir sedang disiksa di bawah sana. Kan itu. Jadi harus kita fahamin masalah ini. Daripada kita memagar-magari kuburan, kita membangun-banguni, padahal Nabi SAW berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, "Hai Ali, saya wasiatkan, jangan kau temukan kuburan kecuali kau samaratakan dengan tanah. Dan hindari mengapurnya, menulisnya." Dilarang memang dalam Islam. Gitu kan? Dan itu bukan satu hal yang harus kita lakukan. Karena yang penting adalah kita bersedekah buat orang tua kita, iya. Ada masjid lagi dibangun, sedekah buat dia. Dan innamal a'malu binniat. Kita sedekahnya di Palestina, kita sedekahnya di Saudi, kita sedekahnya di Indonesia. Niat sampai sama orang tua kita. Jelas kok, simple sekali agama, gitu kan. Gak ada yang rumit. Maka jalankan sesuai dengan syariat. Dan sudah saya bilang, ibu-ibu sekalian, kalau saya pribadi punya prinsip dalam hidup saya, kalau meja ini kita bagi dua, ada zona aman, ada zona tidak aman. Zona aman itu maksud saya adalah semua yang jelas-jelas saja. Seperti kalau ibadah ada perintahnya, jelas-jelas. Ada hadisnya, ada ayatnya. Zona aman kita kerjain pasti diterima. Sama kalau kita di kantor, yang ada peraturannya, yang diperintah, dititahkan oleh pemimpin kantor, pimpinan kantor, kita kerjain jelas dapat gaji. Ada zona tidak aman, coba-coba. Gak ada perintahnya, coba aja deh. Minimal syubhat. Dan dalam Islam, syubhat masuk dalam kategori haram. Kan gitu. Kata Nabi SAW, yang halal jelas, yang haram jelas. Dan diantaranya ada hal yang samar-samar. Jadi samar-samar ini masuk ke dalam syubhat. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang syubhat, dia telah menyelamatkan kehormatan diri dan agamanya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada yang syubhat, dia menjerumuskan dirinya pada yang haram. Seperti pengembala domba yang bawa dombanya di ladang rumput yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Jadi masuk di zona aman. Ziarah kubur, ya udah, berin salam, doakan. Doakan biar sampai satu jam tidak ada larangan. Karena doa Nabi SAW melakukan. Tapi jangan lakukan hal-hal yang aneh-aneh ini. Ambil tanah, taruh air, tiga hari dingin api, nanti baru diambil, dianggap berkah. Yang berkah itu air zam-zam, ibu-ibu sekalian. Jelas ada hadisnya. Zona aman, kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat orang meminumnya. Itu jelas, berdoa dalam minum zam-zam. Itu boleh. Tapi air dari sumur yang butek misalnya, dianggap ini air berkah, karena ini sumurnya si fulan dan si fulan. Atau ini aneh-aneh ini. Dan ujungnya kena masalah duit semua ini. ya, UUD semua ini. Jadi ini dilarang, tidak boleh semestinya. Ini tawassul yang tidak dibolehkan. Semua manusia sehebat apapun, kalau sudah mati, dia yang butuh dengan kita. Bukan kita yang butuh dengan dia. Ya. Kalau orang matinya aja tidak bisa berbuat apa-apa sama kita, apalagi tanahnya, apalagi batunya. Kan harus pakai akal sehat ya. Dan kalau kita yakin orang mati itu yang kita anggap soleh, batu, tanah kuburannya bisa memberikan manfaat, kenapa kita tidak yakin Tuhannya batu dan orang itu lebih mampu? Kan gitu. Itu tauhid. Mengesahkan Allah. Makanya para sahabat kalau sendalnya putus, ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Sendal minta sama Allah dari langit. Luar biasa. Ya Allah lapar, hilangkanlah laparnya. Langsung connect dengan Tuhannya. Dan itu asas agama kita memang. Ya, jadi harus kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh di sini. Supaya jelas apa yang kita lakukan. Ya, jadi tidak boleh menjadikan perantara orang yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, sama tadi lawannya, tawassul yang dibolehkan, yaitu bertawassul dengan amal soleh kan tadi. Nah, sekarang di sini lawannya bertawassul dengan maksiat. Ini enggak boleh. Misal orang yang pernah saya sebutkan, kalau masih ingat pertemuan kita yang lalu, ada orang korupsi, uang haram, atau uang curian, atau uang riba, lalu dipakai ibadah sama dia. Mana bisa Allah terima nih? Sumber haram. Enggak bisa tawassul dengan itu. Enggak bisa. Tawassulnya harus dengan sesuatu yang halal. Nah, jelas ini ya. Jadi saya sudah pernah jelaskan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada seseorang yang sengaja mendapatkan pendapatan haram, nah, kemudian dia gunakan untuk kebaikan. Misal dia hajikan orang tuanya, misal dia berikan fakir miskin, lalu dia didoakan oleh orang-orang yang dia buat baik. Orang tuanya gembira dihajikan. Terima kasih nih anak, moga anak saya panjang umur, apalah segala macam. Atau orang miskin, kita kasih, lunasi utangnya. Tapi dari sumber haram ya. Mereka mendoakan kita, maka kata Nabi SAW, kecuali itu akan menambah siksaan untuknya. Jadi orang yang nyumbang haram itu, malah jadi siksaan buat dia. Karena Allah gak terima. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu suci dan bersih, sempurna. Tidak akan terima kecuali yang suci, bersih, dan sempurna. Ya. Jadi gak bisa kita bertawassul dengan amal buruk. Amal haram, gak bisa. Ya. Tadi pendapatan haram, gak boleh. Ya. Orang kumpul kebo, berzina. Kemudian dia bilang, ya Allah, saya telah membiayai perempuan ini. Ya. Sembuhkan penyakit saya. Ini tambah penyakit buat dia. Tidak bisa. Kecuali istrinya memang. Halal dia nikah, ya. Lalu dia bertawassul, ya Allah saya sudah berbuat baik sama orang ini, dan seterusnya. Sebagaimana akan kita kembali ke poin ketiga tadi saya bilang. Kembali ke hadis kita. Jelas ya? Jadi ada tawassul yang boleh, ada tawassul yang tidak boleh. Ini pelajaran dari hadis kita yang pertama, nanti kita akan masuk ke kedua dan seterusnya. Tapi di poin pertama ini masih ada rincian. Khusus tawassul yang dibolehkan tadi yang mahmud, tawassul mahmud itu, di poin ketiganya kita bertawassul dengan amal soleh kita. Dan contoh yang paling jelas dalam hadis ini. Ceritanya dalam hadis ini adalah ada tiga orang yang tiga-tiganya lagi dalam perjalanan, kemudian mereka kemalaman, nginep di dalam gua, tiba-tiba karena hujan lebat, longsor, ada batu besar jatuh, nutupin pintu gua. Batunya kena terlalu besar, mereka gak bisa dorong, gak bisa keluar. Di dalam gak ada makanan, gak ada minuman, gelap. Harus keluar. Maka mereka sudah tahu mereka tidak bisa keluar. Salah satu dari mereka berkata, ini gak ada yang bisa selamatkan kita kecuali amal-amal soleh kita. Berdoa kepada Allah, lalu jadikan amal soleh kita sebagai perantara dengan Allah. Harus cari amal yang berat, yang menurut kita besar, luar biasa, pengorbanannya, supaya Allah bisa keluarin kita dari sini. Maka berkatalah salah satunya, memulai, dia bilang, saya, ya Allah, memiliki dua orang tua, ibu dan ayah saya. Dan orang ini kebetulan pengembala kambing. Dia bilang, setiap hari kalau saya pulang dari mengembala, saya selalu memerahkan susu buat kedua orang tua saya, kemudian saya dinginkan, dikenakan angin, lalu saya berikan minum. Saya suap sendiri dengan tangan saya. Satu waktu saya telat, ya Allah. Pulang, orang tua saya sudah tidur. Dan biasanya memang dia bawa susu buat orang tuanya, dia bawa susu buat istri sama anaknya. Kemudian dia bilang, saya pun pulang telat, akhirnya saya temukan kedua orang tua saya sudah tidur. Maka susu itu dari malam sampai pagi saya pegang. Dan orang tua saya tidak tahu kalau saya nunggu itu. Nggak tahu, orang tuanya nggak tahu gitu kan. Sampai mereka bangun pagi hari, karena kelaparannya anak-anak saya, sampai mereka nangis di bawah kaki saya. Tapi tetap saya tidak kasih dulu anak-anak saya. Atau orang tua saya sudah bangun, mereka tidak tahu kalau saya berdiri dari semalam, maka mereka pun meminumnya. Dan saya tidak pernah mendahulukan siapapun di atas orang tua saya. Siapapun itu, yang harta kah, makanan kah, pokoknya semua orang tua saya duluan. Ya Allah, kalau aku kerjakan itu karena kamu, di sini dalam hadis dikatakan karena wajahmu, maksudnya ikhlas karenamu, gitu kan. Maka keluarkanlah kami, tiba-tiba batunya pecah. Berarti orang ini bertawassul dengan amal yang dia anggap paling besar, dia berdiri nunggu dari malam sampai pagi, dan tidak mau kagetin orang tuanya, diberikan susu, gitu loh. Maka Allah betul-betul pecahkan itu, batunya, tapi belum bisa keluar. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, saya punya seorang sepupu yang sangat saya cintai, dan ini dalam dua riwayat mengatakan, melebihi atau puncak dari cinta seorang laki-laki pada perempuan. Sangat tergila-gila sama perempuan ini. Selalu saya tawarkan untuk menikah, dia nolak. Untuk zina, dia nolak. Seperti itulah. Perempuan ini pokoknya menghindar terus, gak mau. Sampai satu waktu, dia tertimpa masalah. Ada beberapa athar menyebutkan, perempuan ini ibunya sedang sakit. Kemudian butuh duit. Maka datanglah dia kepada laki-laki, lalu dia mengatakan, baik, saya akan kasih kamu 120 dinar. Banyak sekali itu. Nah, mungkin kalau sekarang puluhan atau ratusan juta jumlahnya, ini saya berikan kepada dia, tapi dengan syarat, dia harus menyerahkan dirinya. Karena dalam keadaan kepepet, perempuan itu pun menyerahkan dirinya, dan pada saat saya sudah berada di antara dua pahanya, tidak menggunakan selai kain pun, sudah tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan dan perempuan yang sangat dia cintai. Tiba-tiba perempuan itu mengatakan, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Atau makna terjemahan yang dikatakan, jangan kamu sobek perawan saya, gitu kan, bahasanya. Kecuali dengan haknya. Kalau kau sudah nikahi saya lain, gitu kan. Dia bilang, dalam kondisi saya sangat mencintainya, sulit sekali untuk memberhentikan. Di depan matanya, di antara dua pahanya. Kemudian dia bilang, saya meninggalkan karena saya takut mendengar kalimat, ittaqillah, bertakwalah kamu sama Allah. Takut. Maka ya Allah, saya tinggalkan dia. Dalam kondisi wanita yang paling saya cintai, bertahun-tahun saya kejar. Saya tinggalkan dan saya juga tidak mengambil kembali 120 dinar itu. Udah buat dia deh, biar dia selesaikan masalahnya. Kalau itu karena wajahmu ya Allah, keluarkan kami. Ternyata betul, Allah pecahkan. Dan ini berat, satu hal yang bobotnya besar gitu. Kemudian yang ketiga mengatakan, saya punya seorang pegawai, saya punya banyak pegawai yang saya kasih gaji-gaji mereka. Ada satu pegawai, tiba-tiba aja pergi, gak ngambil gajinya. Lalu kemudian gajinya saya belikan beberapa ekor hewan ternak dan juga hamba sahaya. Kemudian saya kembangkanlah itu sehingga menjadi sebuah lembah yang penuh dengan kambing, unta, dan sapi. Jadi bertahun-tahun dia gak kembali-kembali nih. Dia bilang saking, jadi bahasanya begini, saking sibuknya saya ngurus hartanya orang ini, mantan buruh saya, sampai saya gak sibuk ngurus usaha saya sendiri. Jadi usahanya, pegawainya ini yang terus dikembangin sama dia. Sampai hewan ternaknya lebih banyak daripada hewan ternak pemilik ini. Ya. Dia bilang satu waktu, datang orang ini tiba-tiba dia mengatakan, hai fulan, si mantan pegawai bilang sama mantan majikannya. Gitu kan. Hai fulan, bertakwalah sama Allah. Saya dulu punya gaji berapa bulan saya gak ambil, saya mau minta sekarang. Maka dia pun, dia bilang, saya berkata, apa kau lihat lembah itu? Dia bilang, iya, semua penuh dengan kambing, unta, sapi gitu. Dia bilang, iya, itu punya kamu semua. Dari gaji kamu saya kembangin. Sampai pegawainya gak percaya mengatakan, jangan kau olok-olok saya. Saya cuma minta gaji saya. Kata dia, tidak. Ini memang hak kamu yang saya kembangin. Ya Allah, pegawai itu mengambil semuanya. Satu lembah. Digiring semua. Tidak ditinggalkan satu ekor pun buat saya. Sebagai balasan. Kalau seandainya itu saya kerjakan karena wajahmu, keluarkan kami dari gua ini, pecahlah batu tersebut. Jadi momen bobotnya besar. Bobot amalnya besar, gitu kan. Tapi pelajaran dari hadis ini, ibu-ibu sekalian, kalau kita bisa bertawassul dengan amal soleh kita, makanya perlu kita melakukan banyak amal soleh. Dan kita bisa sebenarnya mengetes amal soleh kita sudah diterima atau tidak, tanda kutip di sini ya. Itu dengan cara kita sebutin seperti ini, kita ada masalah. lalu kita minta atau kita berharap mengingat sesuatu, minta kepada Allah agar kita ingat amal yang paling besar menurut kita. Lalu kita beringat misalnya amal apa ya, pernah kita bantu tetangga, pernah kita lunasin orang, utang seseorang, pernah apalah gitu. Ya Allah, kalau seandainya saya pernah, kita sebutin antara kita sama Allah, seingat saya Allah, saya pernah membantu tetangga dengan 10 juta rupiah lunasin utangnya, atau saya pernah membantu sebuah sekolah yang hanya saya yang tahu sama engkau ya Allah, 100 juta rupiah atau 1 miliar, mungkin makin besar. Kemudian saya sekarang lagi ada masalah ya Allah, misal anak sakit, misal ini, misal itu, keluarkanlah kami dari masalah ini, misal saya selesaikan urusan, insya Allah Allah akan, kalau memang itu amal diterima sama Allah, Allah akan mudahkan kita untuk keluar dari masalah kita. Hanya saja perlu difahami, memang jawaban dari Allah bisa kadang-kadang spontan datang atau kadang-kadang butuh proses ya. Seperti pernah saya kasih contoh, kita kalau berdoa, ya Allah hilangkan lapar saya. Laparnya enggak spontan hilang kan? Tapi kita dapat makanan, kita kunyah dulu, kita telan dulu, baru kemudian diproses sama usus, baru laparnya hilang. Kita capek, Allah buat kita ngantuk, tidur, istirahat. Kemudian baru bangun tidur, setelah itu, baru kemudian capek kita hilang. Seperti itulah. Ya. Tapi dalam hadis ini dikatakan, memang mereka spontan pada saat itu bisa keluar. Walaupun kita perhatikan ya, amal-amal ini kan amal-amal bobotnya berat ya, besar ini. Yang berdiri dari malam sampai pagi pegang susu. Kadang-kadang subhanallah, kita kalau buatin ibu kita minuman, kita taruh di meja makan, selesai. Ibu itu minumannya. Nah, ibu mau gak kira-kira pegang dari malam sampai pagi? Ya. Ini belum kamar mandi, belum ngantuk mau tidur, belum ini, belum mau makan sendiri. Contoh, tapi itu pun belum bisa mengeluarkan mereka. Harus saling bantu tiga orang nih. Yang kedua tadi tinggalin zina yang sudah jelas-jelas depan matanya bisa dilakukan. Yang ketiga, seluruh harta yang begitu banyak dibawa sama pegawainya. Baru mereka bisa keluar. Dan itu pun sebagian ulama hadis mengatakan, batu itu pecah hanya untuk ukuran satu orang keluar. Bukan semua batunya hancur, enggak. Jadi satu orang keluar dulu, baru satu orang keluar, baru gitu. Tiga orang keluar. Jadi bayangkan bobot amal sebesar ini, itu hanya baru bisa memecahkan batu sekecil itu. Berarti kita butuh bobot amal yang besar. Gitu kan? Saya waktu jelaskannya di salah satu majelis, ada satu orang yang nanya sama saya gak tahu itu ibu atau bapak-bapak, tapi jelas dia bilang, Ustadz boleh gak satu amal soleh kita gunakan berulang-ulang? Gitu kan? Untuk memecahkan masalah. Saya bilang sebenarnya kita gak bisa mengatakan tidak boleh ya. Rahmat Allah luas. Tapi masalahnya yang kita harus pikir, sebesar apa bobot amal soleh yang kita mau sampaikan ke Allah nih? Kalau hanya sekedar saya kemarin ya Allah sedekah 2.000 rupiah. Bagaimana caranya nih? Bobotnya seperti apa gitu? Atau ya Allah pernah saya tinggal di masjid antara duhur sama asar, baca dua lembar Quran. Bukan seperti sesuatu yang besar. Gitu. Kalau orang misalnya, ya Allah saya pernah menyendiri 7 bulan, 1 tahun untuk hafal Quran. Saya tidak ganggu waktu saya yang lain kecuali Quran. Mungkin bobotnya besar. Gitu. Bobotnya besar. Atau kita pernah membiayai 10 orang, 30 orang pergi haji. Nggak ada yang tahu. Mungkin, besar. Kalau orang keluarga kita mau umroh, kita cuma titip 1 juta misalnya. Dia biaya umrohnya 30 juta. Memang ya sekadar itu. Belum tentu bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi pasti bisa meringankan. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya. Tapi yang perlu kita pahamin, harus bobotnya juga besar. Gitu kan? Kalau mau dapat ikan paus, harus pakai kapal tanker. Gak bisa pakai pancing kecil. Kan begitu, karena kita kadang-kadang rewel. Yang pernah saya bilang, sudah sumbangnya cuma 10.000 rupiah, minta kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari masalah, segala macam. Ini rewel betul sama Allah, padahal sumbangannya sedikit gitu kan, andilnya sedikit. Baik, itu pelajaran kita yang pertama dari hadis. Dan ini yang paling penting tentang masalah hukum tawassul. Mana tawassul yang boleh, mana tawassul yang tidak boleh. Dan sudah kita rincikan bagaimana perbuatan para orang-orang soleh ini. Baik. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita rincikan ketiga perbuatan orang ini. Yang pertama, pelajaran kedua dari hadis adalah besarnya pahala orang yang bakti dengan orang tuanya. Besarnya pahala bakti dengan kedua orang tua. Baik mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal. Baik mereka sehat atau mereka sakit. Baik mereka itu normal atau mereka itu gila, tetap semua pahalanya besar. Ya. Mereka masih kuatkah? Mereka sudah sakitkah? Mereka sehat atau sakit? Mereka kaya atau miskin? Mereka sadar atau tidak sadar? Ya? Gila atau normal? Tetap saja bakti dengan orang tua pahalanya besar. Kenapa saya ucapkan ini? Karena ada orang, begitu orang tuanya sudah tua, ikut-ikutan seperti orang non-muslim, masukkan ke panti jompo. Nggak diurus sama dia. Karena nggak mau pusing. Enggak ini. Kita boleh panggilin suster di rumah, panggilin perawat, laki-laki kalau ayah kita, perempuan kalau ibu kita, kita biayai. Tapi kita juga perhatian. Kita juga perhatian. Sama dengan ibu-ibu yang punya anak-anak, anak-anak lagi di sekolahin. Bukan berarti kita lepas ke sekolah semua, kita juga butuh didik mereka. Jangan gurunya semua yang panen pahala. Kita juga gitu. Pulang sebentar, nak belajar apa tadi nak? Ini. Kita tambahin, oh iya, nanti kamu begini ya. Tadi saya diajarin sholat ibu. Nah, sholat itu begini, kita tambah. Apa sesuatu yang kita punya andil di situ? Supaya kita punya juga punya sesuatu, gitu kan? Jangan dilepaskan begitu saja. Tapi yang jelas orang tua ini wajib kita bakti. Mereka masih hidup atau mati, sakit atau sehat, ya normal atau gila, gitu. Gak ada urusannya. Bakti apapun, dibuatin minuman, penuhi kebutuhannya, hibur hatinya, ya. Dan kita hindari semua yang berbau membuat mereka marah. Mereka murka, hanya mereka ucapin kata-kata yang tidak baik. Makanya ini besar sekali pahalanya. Bakti dengan orang tua. Makanya pernah ada seseorang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dan berkata, "Wahai Imam, saya punya orang tua yang sudah, saya punya ayah yang sudah sangat tua, pikun, stroke. Di atas ranjang enggak bisa bergerak apa-apa. Kalau ngomong juga sudah ngelantur kemana-mana. Ya, kadang-kadang mencaci maki dan seterusnya. Maaf bahasanya begitu, buang air besar, buang kecil di atas ranjangnya." Waktu zaman dulu tidak kayak sekarang, banyak wadah. Bisa wadah-wadah sekarang, sudah banyak wadah yang bisa kita pakai, sudah steril, sudah bersih segala. Zaman dulu enggak ada. Dia bilang, pada saat dia buang air besar, buang kecil, saya tampung dengan tangan saya. Jadi tinjanya itu ditahan dengan tangannya. Saya tahan sama tangan saya. Sampai dia selesai buang air, saya bersihin, saya cuci, saya tidak merasa jijik sama sekali. Bertahun-tahun saya urus begitu. Pertanyaan dia apa? Wahai Imam, kalau Imam kita kiai sekarang, apakah saya sudah balas bakti ayah saya? Kata Hasan Basri, sama sekali belum. Bukan belum, sama sekali belum. Dia bilang, saya tiap hari bersihin seperti ini. Lalu Anda bilang, belum? Padahal saya ikhlas nih karena Allah. Dia bilang, iya. Kenapa? Tahu alasannya kenapa? Dia bilang, kata Hasan Basri, karena dulu waktu kamu masih kecil, ayahmu memandikanmu, ayahmu membersihkan kotoranmu, walaupun cuma sekali dia kerjakan, dia berharap pada saat dia bersihkan kamu, kamu menjadi tokoh masyarakat. Kalau kamu sekarang membersihkan dia, hanya menjalankan tugas dan berharap kapan ayahmu mati, lalu kamu bebas tugas. Beda niatnya. Orang tua kalau mengurus kita, beda dengan kalau kita mengurus orang tua. Kita bebannya betul-betul hanya karena kewajiban. Ini orang tua saya, tidak ada orang lain yang urus, terpaksa. Atau apalagi kalau riya di depannya orang baru kita berbuat baik sama mereka, kalau di belakang kita malah kasar. Allah semua tahu ini. Ya. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, maka hati-hati. Jadikan mereka adalah perangkat-perangkat, alat-alat kita untuk masuk ke dalam surga. Kalau mereka masih hidup, mereka sudah mati juga masih bisa. Sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, termasuk bakti seseorang pada orang tuanya yang sudah meninggal adalah dia menyambung hubungan dengan teman-teman orang tuanya. Teman-temannya. Teman-teman, asal teman-temannya itu orang-orang baik, kita lanjut hubungan. Kita datangin tante-tantenya ya, yang kita mungkin ibu-ibu panggil ya, teman-teman ibunya atau om-om teman-temannya ayahnya. Baik kita kirimin makanan, kita jenguk pada saat sakit. Karena mereka punya hubungan dengan orang tua kita. Kemudian kita doakan, kita bersedekah, semua amal jariah yang bisa kita kerjakan. Itu semua bentuk bakti kita pada mereka. Makanya ada seseorang salaful ummah, pernah salah satu orang tuanya meninggal. Lalu dia menangis terisak-isak. Kata murid-muridnya, kenapa Anda nangis? Bukankah Anda mengajarkan kepada kami gak boleh nangis seperti ini? Karena memang kita gak boleh niyaha namanya ya. Niyaha itu meratap. Ya, meratap itu berarti ngucapin kata-kata yang mendoakan buruk, mukul-mukul badan, sobek-sobek baju, itu namanya meratap. Kalau orang cuma nangis sedih, air matanya jatuh, itu biasa. Tapi kalau ini meratap gak boleh. Gitu kan. Jadi Anda kan mengajarkan kami tidak boleh meratap. Dia bilang, saya tidak meratap. saya sedang menangis karena salah satu pintu surga saya sudah tertutup. Kalau ini lagi yang satu mati, maka dua-duanya tertutup. Karena dengan bakti sama mereka. Apa sulitnya? Ibu-ibu sekalian telepon. Kalau beda kota misalnya. Ibu baik, ayah baik. Doain saya ya. Satu menit telepon. Gitu kan? Doain saya, ada butuh sesuatu. Apa sulitnya kalau dari Jakarta kirimin sabunnya, samponya, odolnya, kirim. Walaupun di sana ada. Ini loh buat orang tua, kita kirimin paket, beda. Mereka sangat senang kalau datang dari orang tua, dari anak-anaknya. Itu orang tua kita tuh kalau datang barang dari anaknya, dibanggain sama semua orang tuh. Ini anak saya kirim, ini anak saya kirim, gitu kan. Kadang-kadang saya kirim sesuatu kecil ke ayah saya di Makassar, itu semua temannya tahu. Saya tidak butuh itu sebenarnya, tapi dia juga tidak butuh, karena dia bisa beli sebenarnya. Alhamdulillah dia juga punya kemampuan, tapi dia bangga dengan itu, anaknya berikan sesuatu. Kita maksimalkan dengan itu. Afdal sadaqah, sadaqah untuk orang tua. Afdal kata-kata indah adalah untuk orang tua. Bahkan itu di atas daripada pasangan kita. Jadi kita harus melakukan itu, teman-teman sekalian. Jadi ini pelajaran yang kedua adalah bagaimana tingginya kedudukan orang tua sehingga bisa memecahkan permasalahan tadi. Bayangkan kalau setiap hari kita siapkan minumnya, setiap hari kita siapkan makannya. Dengan pengorbanan yang besar, setiap hari kita mengurus mereka. Berarti kita punya banyak bobot amal soleh yang bisa kita jadikan perantara dengan Allah. Pelajaran yang ketiga, tentang masalah, maaf, ada juga hadis yang saya takut lupa ya. Ada hadis Bukhari, pernah ada seorang anak muda datang kepada Nabi SAW, lalu dia mau ikut jihad. Umurnya masih di bawah 20 tahun, anak laki-laki ini. Dia mau, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad. Kata Nabi SAW, kedua orang tua masih hidup. Dia bilang, iya. Pulang dan pada keduanya lah kau berjihad. Suruh urus orang tuanya. Padahal perang bisa mati syahid. Suruh urus orang tuanya. Ya saking besarnya peran orang tua yang harus kita bakti. Banyak orang ibu-ibu sekalian ini orang tuanya mungkin karena dia sebenarnya tidak sibuk, bukan sibuk, menyibukkan diri saja, gitu kan? Lalu kemudian tidak telepon ke orang tuanya. Nanti kalau ada darurat baru telepon. Atau kalau orang tuanya telepon sudah ya ibu ya saya sibuk nih. Biarin dia ngomong kenapa? Dia mau ngomong satu jam, biarin ngomong. Kenapa kalau teman kita gosip kita bisa dengar satu jam? Biarin dia ngomong, ibu kita nak begini nak iya. Sampai dia sudah selesai, baru kita sudah selesai ya sudah. Baiklah, apa yang dipesan silakan. Saya kalau ayah saya telepon, saya tidak pernah berani mengatakan sudah ya, enggak. Tunggu mereka mengatakan ya sudah kalau gitu ya, ya sudah. Abah doain ya, ya didoain sama dia sudah selesai. Kalau enggak, saya enggak berani tutup dulu teleponnya. Gitu kan, biarin beliau yang tutup. Ada beberapa syekh di Saudi. Itu pernah lagi pengajian ditelepon sama ibunya. Ibunya gak tahu ada lagi pengajian. Anaknya ini ulama besar. Rame orang yang datang penuh masjid. Ibunya telepon, nak, ibu butuh ini, butuh itu, butuh ini. Suruh beli di pasar, suruh beli di supermarket. Karena memang biasa syekh ini yang bawain kejunya, madunya, roti segala. Dia gak tahu orang lagi pengajian. Nak, ibu lagi butuh ini, butuh ini. Baik ibu, insya Allah saya siapin. Ada lagi yang ibu? Gak ada. Sudah ya nak? Ya, assalamualaikum, tutup. Dia gak bilang, bu maaf saya lagi pengajian, jangan ganggu, enggak. Jemaah, ibu saya butuh saya. Pengajian kita tutup. Assalamualaikum. Pergi. Supermarket beli, bawa beliin ibunya. Lihat bagaimana mereka gitu kan. Ada seorang syekh di Jeddah begitu. Dia lagi isi pengajian ini, ayahnya telepon. Ayahnya telepon. Nah, sudah selamat. Ayah pengen undang teman-temannya ayah nih makan. Butuh 5 ekor kambing. Baik ayah, ada yang lain? Enggak ada. Pokoknya itu butuh secepatnya ya. Baik, itu terus sama dia. Lagi pengajian nih. Maaf jemaah, ayah saya butuh kambing. Saya harus beliin kambing ya. Itu tuh pengajian, assalamualaikum. Apa yang dia buat? Kalau kita mungkin ya, mungkin. Saya pun sempat terpikir sebelumnya. Kalau ayah saya telepon, ya udah saya transfer uang gitu kan. Misal, karena dia mau ajak teman-temannya makan. Ayahnya nggak suruh perbuatan dia yang dia lakukan ya. Ini nanti akan dia buat satu perbuatan yang luar biasa. Cuma bilang saya butuh kambing. Mungkin kalau kita simple. Sekarang kan ada bank bisa transfer. Baik ayah saya transfer, ayah beli sendiri ya, pilih aja, bisa kita bilang gitu kan. Enggak, orang ini enggak. Dia berhenti pengajian, dia sewa mobil pick up, dia beli kambing di Jeddah, dia bawa ke Qasim. Mungkin 1000 kilometer. Bawa dia setir sendiri. Sampai depan ayahnya. Kasih salaman, ayah ini pesanan kambingnya. Saya mau balik. Balik. Begitu mereka bakti sama orang tuanya, bayang. Ini. Kita kadang-kadang titip sama pembantu, kasih ibu saya ya, kasih ayah saya ya. Datang, bawa ke dia, suapin, mau saya suapin, kasih, kebanggaan. Itu semua ada pahalanya, besar sekali. Dan banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Jadi jangan sia-siakan, apalagi kalau masih hidup, luar biasa itu. Jaga itu, ya. Itu luar biasa itu. Saya usahakan, kalau saya pribadi, saya berbagi ibu sekalian, saya usahakan semampu saya setiap hari harus telepon. Nah, ibu saya sudah meninggal, ada ayah saya, alhamdulillah masih, saya selalu telepon. Dan kalau saya telepon itu kayak gembira sekali beliau. Selalu tutup, ayah, abah teleponin saya panggil abah, abah telepon, ayah, abah doain saya. Iya, insya Allah mudah urusan mudah nanti begini nanti. Semua setiap tutup telepon, pasti mudah urusan saya. Kenapa gak lakukan itu? Luar biasa Allah siapkan orang ini untuk kita gitu. Fasilitas, kenapa gak dipakai? Ada orang subhanallah setahun sekali telepon orang tuanya. Kalaupun mudik dia pulang ke kampung ketemu orang tua setengah jam, habis itu kumpul sama teman-temannya. Ya. Istri saya kalau pamit pulang ketemu orang tuanya, saya ingatkan, jangan ketemu teman-teman kamu ya. Kalau mereka mau datang, datang ke rumah silakan. Kesempatan bakti sama orang tua. Buatin tehnya, cuciin bajunya, buat apalah ya. Kesempatan di sana. Jangan sampai itu, karena pulang sini nanti tugas ada lagi di rumah. Maka itu di sana. Kalau memang betul, itu kan apa adanya ya, memang begitu. Dia akan tersibukkan. Jadi jangan sampai kita, bukan tidak boleh ketemu sama teman-teman, tapi ada orang begitu. Baru salaman sama ibunya, sedikit ngobrol, sudah langsung temannya datang keluar. Pergi ke jalan kemana gitu kan. Bukan tidak boleh, tapi kesian ibu kita kan, ya sudah nak, gak apa-apa. Tapi dia sebenarnya rindu. Dia mau duduk, tidur sama dia, ngobrol, pijitin tangannya, butuh apa. Ya. Harusnya begitu ya. Nah, ada sebagian pemimpin muslim dulu di zaman dulu itu kalau mereka sudah jadi raja gitu kan, tetap datang ke ibunya, tetap datang ke ayahnya, duduk ngobrol seperti waktu dulu sebelum jadi raja, ngobrol tetap duduk di bawah orang tuanya di atas kursi. Ibunya sempat bisikin, apa kamu nggak merasa raja itu harusnya duduk di kursi? Dia bilang, ibu, saya jadi raja juga karena saya juga dari rahimnya ibu, nggak ada bedanya, saya dulu sama saja, mau jadi raja pun sama. Jadi mereka coba menekan rasa sombong, merasa lebih. Karena kita juga dari situ kan. Ada seseorang telepon Sheikh, ini ada cuplikan di YouTube dikirim. Dia bilang, Sheikh, ibu saya ingin berikan sumbangan, bantuan. Karena ibu saya minta bantuan, gitu kan. Minta bantuan. Mana lebih baik Sheikh, saya kasih bantuan ibu saya atau saya dahulukan dulu kebutuhan saya? Langsung Syekhnya, bukan jawab pertanyaan itu, dia Syekhnya tiba-tiba nangis dan mengatakan, apa kau bisa ngucapin untuk ibumu, kau berikan sumbangan? Kamu dan hartamu punya ibumu. Gimana kamu bilang itu, kau bantu ibumu? Jangankan hartamu, kamu sendiri tuh milik ibumu. Ibumu mau pukul kamu, mau marahin kamu, itu miliknya dia. Gimana kamu bilang mau kasih sumbangan? Ini gak mungkin. Gitu kan? Bahkan kalau gak salah itu dia bilang zakat. Zakat, orang tua gak boleh terima zakat. Orang tua dan anak gak terima zakat ini. Jalur langsung ke atas, jalur ke bawah gak terima zakat. Karena mereka kewajiban kita. Zakat itu diberikan yang lain. Saudara, paman, iya. Tapi ini dua ini gak bisa sama sekali. Kewajiban kita. Gitu kan? Jadi harus kita bagaimana maksimalin orang tua kita ini. Sudah meninggal pun kita bisa bakti dengan cara sedekahin Al-Quran, ya, doain, sebut-sebut kebaikannya. Ini semua adalah pintu-pintu yang baik. Kemudian pelajaran kita yang ketiga adalah amal saleh meninggalkan perbuatan zina. Yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan zina. Tentu ibu-ibu kita tahu di dalam kehidupan setiap orang mungkin terlintas kesempatan dia untuk berzina. Ada saja godaan dari lawan jenis. Kapan dia sendirian bisa saja bisa terbuka pintu apa saja dia bisa lakukan. Tapi bagaimana seseorang mengontrol dirinya di sini? Nah, ini fadilah yang sangat besar. Salah satu yang membuat mereka bisa keluar dari gua justru karena meninggalkan zina di mana dia mampu mengerjakannya. Dia bisa mampu mengerjakannya, gitu kan? Dia punya kecantikan, dia punya kegagahan, dia punya kekayaan, dia punya keilmu pinter, banyak yang bisa dilakukan, tapi dia tinggalkan. Karena sabar dua hal, sabar dalam mengerjakan ketaatan dan sabar meninggalkan kemaksiatan itu butuh dua-duanya ya. Kita kalau bangun sholat malam, kita sholat duha, kita puasa, tahan haus dan lapar, butuh sabar. Meninggalkan dosa juga butuh sabar. Jangan kita sabar beribadah, ya kalau waktu sholat saya sholat, ya tutup aurat, atau apalah, saya gini. Tapi puasa Ramadan yang saya puasai haji, ya sebagainya. Tapi pada saat ada kesempatan dosa tetap dikerjakan. Jangan. Dua-duanya butuh kesabaran. Sabar di sini, redam diri kita. Karena memang puncak daripada ibadah sabar pada saat cobaan itu sedang datang. Kita lagi mengerjakan ibadah atau kita lagi mau meninggalkan dosa. Dan ini fadilahnya besar sekali. Dan zina ini Allah SWT menyebutkan satu-satunya maksiat yang Allah bilang jangan memulainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina. Jangan mulai zina itu. Jangan mulai SMS, jangan mulai WA, jangan mulai BBM, jangan mulai telepon. Jangan mulai. Jangan mulai apa-apa. Oh enggak, ini saya cuma sekedar bicara, saya cuma curhat. Enggak ada curhat sama lawan jenis kecuali mahram. Enggak boleh. Atau memang ahlinya, ulama yang faham betul-betul hukum agama, karena kita butuh solusi. Bukan sembarangan ya, bukan yang gadungan. Akhirnya ustadznya juga ajak pacaran, apa segala. Baik, itu enggak boleh. Baik, apa hukumnya ini? Hukumnya haram. Hukumnya begini, selesai. Itu betul. Tapi kalau enggak jadi masalah, enggak boleh. Enggak boleh. Ini kan? Ya. Karena ini salah ya. Makanya menyampaikan masalah itu hanya kepada mahram ataupun memang ahlinya. Para ulama rabbaniyin, ulama-ulama betul-betul memang yang tahu memang oh ini halal, ini haram gitu kan. Cuma sebatas itu. Baik, kemudian yang ketiga dan yang terakhir maksudnya poin yang manfaat yang keempat dari hadis adalah masalah pentingnya orang bersedekah. Pentingnya orang bersedekah dan berbuat baik pada orang lain tanpa pamrih, tanpa berharap balasan ya. Tanpa berharap balasan, karena memang tadi di sini orang yang membantu pegawainya tadi itu dia tidak berharap pamrih, tidak berharap balasan. Nah, ini fadilah sangat besar dan memang ini yang penting ya. Kita kalau bersedekah, ibu kalau berikan makanan tetangga, enggak usah berharap dibalas juga dengan makanan. Enggak usah. Kita bantu seseorang, tidak usah berharap ucapan terima kasih darinya. Gitu kan? Karena kalau kita beri seseorang, lalu kita berharap sesuatu, berarti kita tidak ikhlas di situ. Dia bilang terima kasih, tidak bilang terima kasih, tidak masalah itu. Tidak penting buat kita. Karena innamal a'malu binniyat. Ya kita begitu, ya sudah Allah balas kok. Dan ini pelajaran dari situ ya. Ini pegawainya tidak pernah minta loh. Dia sendiri ambil inisiatif mau membantu pegawainya. Tidak lebih daripada itu. Gitu kan? Lalu kemudian pada saat pegawainya pun ngambil, bawa semua apa yang sudah diinvestasikan buat dia tanpa berbagi. Padahal gajinya misal dia gajinya 1 juta 1 bulan, berarti 3 juta. Misal pernah ada orang jadi pembantu di rumahnya ibu. 3 bulan gak terima gajinya, dia pergi tiba-tiba. Dia lari kah, dia apa saja, anggap dia salah. Misal, gajinya 3 bulan gak diambil. Kita sepakat tiap 3 bulan kamu ambil gaji kamu, tiba-tiba dia pergi, dia kerja tempat lain segala. Tetap. Dia salah karena melanggar akad, tapi kita salah kalau kita gak kasih 3 juta itu. Baik, ibu ternyata punya butik. 3 juta itu ibu masukin. Mulai beli baju, mulai beli jilbab. Tiba-tiba jadi 100 juta. Kira-kira, kalau pembantu itu balik, ibu kasih 3 juta atau 100 juta? Jujur. Nah, ini masalahnya. Kita menganggap, wah kan dia cuma punya 3 juta. Padahal kita jadikan modal masuk dalam usaha. Nah, ini yang terjadi di kasus ketiga. Ternyata dia bukan cuma kasih 3 jutanya, dia kasih sama semuanya. Kalau sudah jadi 100 juta, bahkan 1 miliar dikasih semua. Karena ini satu lembah penuh dengan unta, kambing, sapi, penuh. Semua dikasih sama dia. Ini punya kamu. Saya dulu investasikan buat kamu. Dan ini juga kejujuran seorang muslim ya. Bagaimana seorang muslim itu jujur dengan apa adanya. Kalau bukan hak kita, jangan diambil. Bukan hak kita, jangan diambil. Orang titipin barang, jangan dipakai. Harus sama kita. Ini saya titip mobil saya ya, saya mau lagi berangkat. Langsung kita, oh karena titipan saya pakai aja. Gak bisa. Dan kalaupun kita sedang menggunakan hak orang lain, jangan sampai dirusak. Seperti misal banyak orang rental mobil. Karena mobil itu rental, dianggap bukan punya dia, maka polisi tidur ditabrak saja, lubang di lubang. Gak masalah, bukan mobil saya. Gak bisa. Hati-hati, balasan kadang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Kita berbuat seperti itu hari ini, kita biasa juga akan digituin. Ya. Maka harus hati-hati. Ya, jelas di sini ya. Jadi makanya di sini keikhlasan dalam bersedekah membantu orang lain tanpa berharap balasan. Gak usah ucapan terima kasih pun kita gak butuh, gak usah. Kasih sesuatu gak usah. Karena kita ada orang begitu, dia kasih dia tunggu diam. Nunggu ini orang terima kasih gak ya? Ah ini gak terima kasih, nanti lain kali saya gak kasih. Gak ada urusannya. Dia terima kasih gak ada urusan sama kita. Gak ada urusan sama kita, karena kita berurusan sama Allah. Bukan berurusan sama manusia itu. Jelas ya? Baik. Pertanyaan saya buka hanya sesuai dengan tema. Dan jangan tes-tes ya, saya nggak mau dites. Karena kalau yang sudah paham, silakan duduk di sini isi pengajian. Nah. Jadi kalau butuh pertanyaan yang belum difaham sesuai dengan tema. Ada bab-bab, ini baru bab 1 loh ini. Sekian pertemuan ini semua baru bab 1. Kita belum masuk bab 2, ini ada banyak ini. Di sini mungkin puluhan, bahkan bukan ratusan bab yang mau dibahas. Gitu. Jadi masih ada bahasan yang kedepannya. Mana pertanyaannya? Hah? Iya. Maksudnya mau disortir dulu. Pertanyaan pertama di sini, Ustaz, mengapa kita harus melepas sandal atau sepatu ketika ziarah kubur? Apakah ada dalilnya? Jadi sebenarnya memang ada penyampaian ya, bahwasanya menghormati kubur adalah satu hal yang dianjurkan, termasuk dengan orang tidak menginjak atasnya, tidak duduk di atasnya, gitu kan? Karena Nabi SAW mengatakan jangan kalian duduk di atas kuburan dan sholat di atasnya, kan dilarang. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid atau tempat kalian beribadah. Datang ziarah kubur itu cuman ucapin salam, doain, selesai. Gak ada sholat di situ, gak ada duduk, gak ada baca Quran. Karena memang kuburan kita datang salam, baca Quran di tempat lain. Gak boleh kita jadikan sebagai masjid kayak tempat kita beribadah. Tidak boleh mendirikan di atas kuburan masjid, fisik masjidnya sehingga sholat gitu kan. Karena ulama sudah sepakat dari hadis ini tidak boleh menjadi atau sholat di masjid yang ada kuburannya. Jadi seperti itulah ya, itu yang dimaksud tadi, yang dimaksud dalam penjelasan kita. Kalau masalah membuka sendal atau sepatu ini adalah anjuran, anjuran. Kalau seandainya seseorang bisa melakukannya, tapi ini bukan lazim, bukan harus ya. Boleh saja orang kalau misalnya kotor, becek segala, dia tidak masalah gitu. Dia memakainya nggak masalah insya Allah. Mana yang harus didahulukan jika orang tua dan mertua meminta pertolongan secara bersamaan? Kalau yang ibu ini yang dimaksud mertua adalah orang tua kandung dari suaminya, maka mertuanya didahulukan khusus masalah ini. Sebentar. Kenapa mertua didahulukan khusus masalah ini? Karena bukan karena mertuanya ya, tapi karena suaminya. Kan suami di atas orang tua kita kalau sudah menikah. Orang tua tetap, tapi dengan suami beda. Apapun yang berhubungan dengan tita suami kita dahulukan selama bukan pelanggaran agama. Ini kalau orang mertua, misal suaminya ibu bilang gini, tolong kamu antar ibu ke rumah sakit ya, misal, atau tolong kamu bawain makanan ini, tolong kamu bawain pakaian ini, suami yang titahkan, maka di sini kita dahulukan mertua. Tapi kalau misal secara tidak sengaja mertua telepon minta tolong bantuan ibu kita, ibu mertua dan ibu kandung telepon, nggak ada hubungannya sama suami. Nggak ada tita suami di situ, kita dahulukan orang tua. Karena di sini ada hubungannya masalah suami. Jadi kita rincikan permasalahannya. Rincikan. Dan saya sudah ajarkan ibu-ibu sekalian, dalam Islam kita harus punya sebuah konsep dasar. Namanya pepatah bahasa Arab, fi kulli sarahatin raha. Di setiap keterbukaan ada ketenangan jiwa. Fi kulli sarahatin raha. Di setiap keterbukaan ada ketenangan jiwa. Jadi mertua telepon begitu, baik insya Allah. Tapi ibu saya juga kebetulan telepon, saya akan antar dulu makanan ke sana, baru saya ke tempatnya ibu ya. Kita teruslah. Jadi telat, terlambat, atau mungkin tidak sempat nanti ada sebab gitu. Tapi insya Allah kita niatkan, karena Allah SWT akan membantu semuanya. Kalau seorang istri lebih baik mendahulukan orang tuanya atau suaminya? Dan bagaimana jika suami tidak mengizinkan? Kan sudah saya bilang suami. Ibu nggak boleh mendahului suami. Kalau dalam sudah rumah tangga, suami itu di atas orang tua, nggak bisa lebih dari. Tapi begini bu, saya kadang-kadang menyampaikan dalam pengajian masalah rumah tangga, bagaimana seseorang itu bisa memahami karakter pasangan. Kalau ibu insya Allah sudah memenuhi kebutuhan suami, artinya pada saat pun ibu mau sesuatu, ibu penuhi dulu kebutuhan dia. Mungkin setelah makanannya siap, setelah pakaiannya siap segala macam. Baru ibu nyampaikan setelah selesai, saya mungkin sebentar mau ke tempatnya ibu saya, ayah saya. Saya yakin diizinkan kok. Yang jadi masalah kadang-kadang, kalau seandainya ada sesuatu yang dia inginkan, lalu bentrok dan kita pun menghadapi suami seperti laki-laki, menghadapi laki-laki. Kata-katanya kasar. Saya itu juga orang tua saya kan harus. Kalau kau nggak izinkan pun saya tetap akan pergi. Maka si laki-laki ini dengan karakternya menghadapi kita seperti hadapi laki-laki. Ya. Tidak boleh. Kalau kau keluar 3 langkah, kau akan saya tidak ridho. Misal, kan jadi masalah. Nah, coba kita hikmah, ya, bijaksana. Bagaimana kita memecahkan permasalahan seperti ini dengan baik, dengan santun. Insya Allah bisa semuanya. Gitu. Itu saran saya. Mudah-mudahan bisa jadi solusi lah ya. Bagaimana hukumnya jika tanah kita dipagari tanpa sepengetahuan kita dan saat kita akan menjual tanah tersebut, saudara kita yang memagari tanah itu mempersulitnya. Itu hak kita. Ibu harus ingkar mungkar di situ. Ibu harus laporkan. Ya. Hak ibu, enggak boleh ibu biarkan. Pernah Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, ada orang masuk ke tokohnya, beli barang 2 dirham. Lalu orang ini rupanya sambil ngobrol sama Muhammad bin Sirin, dia lupa bayar barang itu. Kemudian tiba-tiba dia mau keluar. Orang ini pikir dia sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, saudaraku, barang yang kau pegang belum kau bayar. Orang ini kira sudah bayar. Dia bilang, saya sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Dia bilang, demi Allah saya sudah bayar. Ribut gara-gara 2 dirham nih. Lalu kata, orang-orang pasar itu datang semua mengatakan, hai Ibnu Sirin, kenapa Anda bertengkar sama orang ini gara-gara 2 dirham? Kami tahunya Anda ini kemarin ada transaksi bisa untung sampai 40 ribu dinar, sekian dinar Anda tinggalkan. Kenapa bersumpah? Dia bilang, iya demi Allah saya akan pertahankan karena saya tahu itu tidak halal buat dia. Kalau saya biarkan malah dia masuk neraka. Saya bertahan gara-gara itu. Benar, memang ini dia, saya tahu pasti dia salah. Seperti itulah kurang lebih ya. Kita tahu orang ini salah, ngapain dia pagarin tanah kita? Gak ada urusan sama sekali. Dia persulit, kenapa dia persulit? Gak boleh sama sekali, gitu kan. Harusnya kita laporkan proses itu, gitu kan. Kalau misalnya dia hanya karena butuh bantuan, kita bisa sambil nasihatin. Kadang-kadang subhanallah, kasus terjadi untuk kita memberikan nasihat ke orang lain. Seperti kasus misal, kita bisa nasihatin orang ini. Dia datang, sebenarnya ada apa? Ini kan sudah jelas tanah saya. Kenapa? Butuh bantuan, butuh sesuatu. Bahasakan baik-baik. Mungkin dengan begitu hatinya jadi lunak memang karena saya sebenarnya butuh duit, anak saya sakit dan gitu. Baik ini bantuan. Gak ada urusan sama tanah ini. Ini haram loh dalam agama. Bapak atau ibu kalau pagarin begini, ini haram. Zalim, gak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis, siapa yang mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, dia akan dibebankan tanah itu 7 lapis ke dalam di hari kiamat di lehernya. Untuk apa? Lebihin satu-satu jengkal loh ini. Gimana orang 1 meter, 10 meter ambil tanahnya orang atau ambil haknya ahli waris. Ini semua haram dalam agama. Untuk apa? Kapasitas kita ada. Ibu hanya butuh tidur di ranjang 1x2 meter. Enggak lebih dari itu. Hah? Kalau ada ranjang kita, Masya Allah, sekarang ranjang paling besar 2x2 meter kan? Kenapa enggak buat 10x10 meter? Untuk apa? Manusia enggak butuh itu. Yang 2x2 meter saya guling-guling bisa di situ kok. Hah? Itulah kapasitas kita kan? Badan kita bisa pakai berapa lembar baju? 1-2 lembar. Ya, ada kapasitasnya. Makan 1-2 piring, minum 1 gelas, 2 gelas, cukup kan? Untuk apa rebut haknya orang lain nih? Ada gunanya, untuk apa? Mau dibawa kemana itu? Haram itu ada konsekuensinya loh. Ya. Saya sarankan ibu-ibu buka YouTube, nanti ketik nama saya Khalid Basalamah, ada judul Akibat Makanan Haram, Tablik Akbar di Makassar. Itu panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Hati-hati. Ya, karena hukuman Allah datang, ya. Jangan sampai kita memikirkan kita bisa sembunyi, kita bisa hebat punya ilmu, enggak bisa. Allah akan bongkar dengan caranya. Hati-hati. Jika tembok pagar tersebut akan saya hancurkan atau dibuka, perlukah saya minta izin kepada saudara saya itu? Karena Karena tanah itu bersebelahan dengan rumahnya. Enggak. Kalau memang itu tanahnya ibu, enggak perlu izin. Enggak, itu haknya ibu, enggak masalah itu. Tapi kita juga bisa menggunakan, jadi gini, seperti saya bilang tadi, kadang-kadang kasus terjadi, tujuannya agar kita justru mendakwai orang. Kita gunakan kesempatan untuk mendakwai dia, sampaikan. Karena belum tentu ada kasus yang lain lagi sama dia ya. Misal kita mengatakan, ini kenapa dipagari? Bukankah ini sesuatu yang haram kalau dipaksakan seperti ini? Ini enggak boleh lo ambil begini, ada hadis Nabi berbunyi seperti ini. Nasihatin saudara kita muslim, siapa tahu Allah kasih hidayah. Ini kan. Kita harus bakti pada orang tua. Bagaimana bila orang tua melakukan perbuatan tidak baik dan mencontohkan kepada anaknya? Jangan diikuti perbuatan buruknya. Ya. Dan bukan berarti perbuatan buruk orang tua menggugurkan kewajiban kita bakti ya. Misal gini, misal contoh, ada seseorang ibunya pada saat ini, anak ini masih bayi dilempar aja, dibuang di jalan. Jangan kan dititip ke keluarga, dibuang di jalan, dibuang di pinggir jalan, gitu kan. Dibuang ditabrak mobil kah, mungkin karena anak zina atau mungkin dia tidak bisa urus, dibuang sembarangan. Baiklah. Tergeletak anak itu. Lalu ada orang lewat diambil anak itu. Ini saya kasih contoh yang paling pahit ya. Ibunya buang di jalan gitu. Atau mungkin ibunya melahirkan dia lalu ibunya ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya pemabuk lah, suka mukul lah, segala macam hal. Pergi tinggalin ibunya. Baik. Dalam dua kasus ini, ibu buang sembarang anaknya atau ayah jahat sama ibunya anak ini gitu. Kemudian setelah dia diambil oleh seseorang, orang itu biayai dia, Allah mudahkan ada orang yang baik karena anak ini terzalimi. Setelah dia besar, dia baru tahu, oh ini ayahnya, ini ibunya. Apakah gugur baktinya? Tidak sama sekali. Karena perbuatan buruk orang lain tidak menggugurkan kewajiban kita terhadap dia. Saya pernah utang sama orang, misalnya. Lalu saya temukan orang ini pemabuk, orang ini pejudi. Lalu saya bertanya, boleh enggak kalau saya kembalikan utang saya nanti dipakai judi sama dia? Tidak ada urusan. Dia mau pakai judi, dia mau bakar duitnya, urusan dia. Saya punya kewajiban. Enggak ada urusannya itu. Harus saya bayar, gitu kan? Karena Allah dengan kemahadirannya menghakimi orang sesuai dengan perbuatan. Jadi enggak ada urusannya. Bukan jahatnya orang tua, bukan kafirnya orang tua menggugurkan bakti kita, tidak ada urusan sama sekali. Jadi harus kita pahamin poin itu ya. Kalau ada sesuatu ajaran tidak baik, itu ajarannya ditinggalkan. Tapi tetap kita berbuat baik, sabar, dicaci maki, dimarahin, tapi biarin aja. Dia ngomong enggak benar, memang Bu, tolong doain saya yang kebaikannya. Tetap kita balas dengan kebaikan, ini Bu makanannya. Nah, kita berbuat baiklah, karena memang masing-masing dibalas oleh Allah. Apakah boleh berdoa di air minum lalu airnya diminumkan kepada anak-anak yang dengan berharap doa di air tersebut sampai kepada anak-anak? Apakah itu termasuk syirik? Kalau yang dimaksud doa-doa ruqyah yang dibaca, doa-doa yang memang diajarkan Nabi SAW untuk pengobatan, itu dibolehkan, nggak ada masalah. Tapi bukan berarti semua air atau mungkin disalahgunakan, kadang-kadang ada orang ya datang kepada orang yang tidak jelas statusnya bawa air kemudian bayar uang sekian. Paling bagus lagi kalau kita ajarin ke anak kita sendiri. Ajarin doa-doa, ruqyah, kemudian ajarin caranya, biar dia ngamalkan. Itu lebih baik. Wallahu'alam. Baik, ini sudah jam 11. Sekarang duhur jam 12 kurang. Jam 11, setengah 11. Setengah 12, maaf. Saya ada pengajian lagi. Ini disimpan aja. Saya akan jawab insyaAllah. Tapi bukan sekarang. Saya akan jawab pertemuan akan datang. Karena saya agak jauh, saya harus ke Lotemar Pasar Rebo sekarang, pengajian duhur. Dan sekarang duhurnya setengah 12 lewat ya. Tidak seperti biasa, kadang-kadang jam 12 lewat, ini agak cepat. Mungkin begitu dulu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga saja semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan ke depannya selama kita masih hidup diterima olehnya, oleh Sang Pencipta dengan kemahamurahannya. Dan kita juga mendoakan agar Jakarta mendapatkan pemimpin yang saleh, yang beriman, orang muslim yang baik, dan juga negara kita ini mendapatkan pemimpin yang baik. Dan semoga saja Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah sebarkan keamanan, ketentraman, kemakmuran di negara kita ini. Dan juga semoga seluruh muslimin sadar dan kembali kepada agama mereka. Sehingga mereka memuliakan agama Allah dan dimuliakan oleh Allah karena mereka memuliakan agama Allah itu. Dan juga kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada saat ada saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.